engkau mengerti kesungguhan hati ini yang mungkin telah engkau ingkari sejak pertama kali cinta hadir hanya untuk dirimu. Tak ada yang lain. Namun lihat yang kau lakukan. Aku bukan diriku lagi. Demi cinta ku relakan dirimu bersamanya, walau hati kecilku yang terluka. Ku relakan dirimu bahagia. Jika nanti dirimu telah pahami arti cinta, ingatlah diriku selalu ada menanti di ujung waktu. Baiknya engkau resapi apa yang telah terjadi. Jangan sampai kau ulang kembali. Jangan kau sakiti dia. Hanya diriku yang rasakan. Biar hatiku yang hancur, sebab suatu saat nanti pasti kau sadari semua ini. Terluka, ku relakan dirimu bahagia. Oh, dan bila nanti dirimu telah pahami arti ingatlah diriku selalu ada. kembalikan padaku karena terlalu.